Mitra Bisnis Kompas menulis, saksi dalam beragam kasus korupsi dan korban kekerasan yang seharusnya dilindungi, malah sering dijerat penegak hukum sebagai tersangka. Bahkan bisa disidang terlebih dahulu sebagai tersangka daripada sidang awal sebagai saksi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia, Petrus Balapationa. Pak Petrus, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Sebenarnya banyak saksi yang secara hukum itu harus dilindungi oleh LPSK. Tetapi persoalannya bisa saja banyak masalah di LPSK-nya sendiri. Pertama, faktor tenaga yang bisa melindungi, mengawasi, atau menjaga saksi. Kedua, mungkin juga menyangkut dana atau fasilitasnya. Sehingga perlindungan kepada saksi itu bisa saja belum maksimal. Tetapi ada kecenderungan aparat penegak hukum untuk memproses itu karena dalam pemahaman para penegak hukum mulai tingkat penyidikan, mereka selalu menerapkan hukum pidana normatif. Maksudnya begini, ada seseorang yang bisa saja dia sebagai saksi tetapi juga sebagai turut serta penyertaan dalam tindak pidana. Artinya, dia itu memang mengetahui suatu kejahatan dan dia ada di dalam dan bisa saja dia perannya membantu atau turut serta atau penyertaan yang dalam hukum pidana dikenal sebagai turut serta, yaitu pasal 55, 56, istilah bahasa Belandanya, deelneming, penyertaan. Nah, inilah ada kalanya penegakan hukum itu yang dilihat itu penegakan hukum normatif, bukan penegakan hukum yang berkeadilan, itulah kesalahan kita. Jadi saya berharap ke depannya, para penegak hukum itu jangan melihat hukum formalnya, jangan yuridis formalnya, tetapi rasa keadilan di masyarakat. Makanya semua terpulang kepada hakim. Hakim itulah yang menilai apakah perlu diterapkan pidana formal, yang artinya tidak melihat, ya, salah tidaknya dihukum kan gitu. Ada juga, ada alasan-alasan yang menurut rasa keadilan. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan itu tidak serta-merta, tidak semata-mata melihat prosedur formal. Hakim harus melihat keadilan yang hidup dalam masyarakat. Gitu kan? Sehingga hakim memberikan kesejukan, damai sejahtera, penuh sukacita dalam masyarakat. Memang, katakanlah orang melaporkan ada suatu tindak pidana, dugaan korupsi begitu. Kan seharusnya yang diproses itu laporannya dulu terbukti atau tidak laporan mengenai korupsi misalnya. Tapi ada kalanya yang melaporkan itu lapor balik oleh orang yang dilaporkan. Dan aparat lebih merespon karena ada kalanya di antara penegak hukum itu belum ada pemahaman yang sama. Ini soal penegakan hukum itu kan banyak faktor, Mas. Pertama, siapa melapor, melaporkan apa, latar belakang sosialnya seperti apa, ekonominya seperti apa, menyangkut orang yang memproses itu, dia kan takut kedudukan juga. Jadi lebih berani kepada orang kecil. Inilah kesalahan-kesalahan yang kalau saya jadi pejabat, saya akan lindas ini semua. Tapi ya, apa boleh buat, Mas? Saya kan hanya pengacara. Lalu, untuk pembenahan sendiri, Pak, siapa yang harus melakukannya? Itu harus ada istilahnya kemauan politik. Politik penegakan hukum bukan hanya ada pada presiden, tapi semua pihak DPR juga harus bisa membuat produk hukum yang mencirikan keadilan masyarakat. Para jaksa, polisi, hakim, dan pengacara. Tapi ada kalanya kan tergantung kepentingan. Kalau saya bela seorang pejabat yang dilaporkan, kalau saya misalnya jalankan sesuai prosedur, mungkin orang akan bilang tidak benar. Pakai yang tangan-tangan yang lebih berkuasa. Mungkin lewat DPR, lewat pejabat tinggi kepolisian, kejaksaan, kan begitu. Sementara orang yang melaporkan ada tindak pidana, walaupun belum dapat dibuktikan, ternyata laporan baliknya lebih dahulu. Nah, itulah masalahnya. Demikian Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia, Petrus Balapationa. Saya Wendy Lim.